الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل masuk pasal yang baru. Nah, tafadhal ya, Usianto. Kencang dikit suaranya. Hatta yuqala. Hatta yuqala la yuftiru. Wa yuftiru hatta yuqala la yasumu. Wa mastakmala siyamu syahri di Ramadana. Wa makana yasumu fi syahrin aktsara mimma kana yasumu fi sya'bana. Wa lam yakun yakhruju anhu syahrun hatta yasuma minhu. Wa kana Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun wa kana yasumu hatta yuqala la yuftiru ala wa yuftiru hatta yuqala la yasum. Pasal yang baru, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu biasa berpuasa, puasa sunnah, hatta yuqal la yuftir, hingga dikatakan bahwa beliau tidak la yuftir, artinya beliau tidak pernah absen puasa, beliau terus berpuasa. Wa yuftiru hatta yuqal la yasum, dan beliau juga pernah yuftir, tidak puasa, hingga dikatakan beliau tidak pernah puasa dalam jangka waktu yang panjang maksudnya. Nah, ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau di sini Ibnu Qayyim, jadi di sini bahasanya terkait salat sunnah. Jadi maknanya apa nih? Nabi sallallahu puasa hingga dikatakan enggak pernah berbuka. Nabi sallallahu enggak pernah puasa sehingga berbuka hingga dikatakan enggak pernah puasa. Ya. Nah, maknanya Nabi sallallahu memperbanyak puasa dan beliau juga terkadang memperbanyak tidak puasa. Ya. Nah, beliau memperbanyak puasa sunnah, namun tidak pernah istimrar, continue, demikian. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita, makna perkataan Ibnu Qayyim ini. Nah, jadi antara puasa beliau dan tidak puasa beliau pada kasus puasa sunnah itu seimbang. Itu seimbang. Ya, kenapa? Karena beliau terkadang puasa sunnah terus, terkadang tidak puasa sunnah. Nah, kemudian wa mastakmala siyama syahrin ghairu ramadhana. Ya. Beliau tidak pernah puasa satu bulan genap gitu, satu bulan full, kecuali di bulan Ramadan aja. Wa mastakmala siyama syahrin, tidak pernah beliau menyempurnakan secara satu bulan full, satu bulan selain Ramadan. Ya, jadi Nabi SAW enggak pernah puasa sunnah satu bulan full, ya, enggak pernah. Kecuali pada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, wa ma kana yasumu bi syahrin aktsara mimma kana yasumu bi Sya'ban. Dan Nabi SAW, beliau tidak pernah, ya, beliau SAW tidak pernah berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak daripada puasa Sya'ban. Ya, nah, kalau Nabi SAW berpuasa di Sya'ban, berpuasa itu memang banyak, banyak beliau, ya. Nah, namun beliau tidak menyempurnakan di bulan Sya'ban puasa full. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la nuftiru wa nuftiru hatta naqula la yasumu. Nah, ini kata Aisyah. Rasulullah SAW beliau biasa berpuasa sunnah hingga kita seolah-olah hingga kita mengatakan beliau tidak pernah tidak puasa, dan beliau tidak puasa hingga kita katakan beliau tidak pernah berpuasa sunnah. Nah, kata Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh kecuali hanya di Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah dalam satu bulan, yaitu hanya di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian, walam yakun yakhruju hatta anhu syahrun hatta yasuma minhu. Ya, kemudian kata beliau lagi, dan tidak ada satu bulan pun yang berlalu, walam yakun yakhruju anhu syahrun, satu bulan keluar, satu tidaklah satu bulan berlalu, hatta yasuma minhu, melainkan Rasulullah SAW beliau berpuasa sunnah di bulan tersebut. Ya, jadi maknanya apa? Tidak ada satu bulan pun yang berlalu melainkan Rasulullah SAW puasa sunnah pada hari-hari di bulan tersebut. Wa kana yataharra siyama yaumil isnain wal khamis. Ya, dan beliau senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Ya, jadi tidak ada satu bulan pun dari bulan-bulan Islam yang Rasulullah SAW tidak puasa sunnah di dalamnya. Ya, nah, ini enggak pernah ada. Ya, itu puasa Senin Kamis setiap pekan, atau beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, adapun kalau tambahan dari itu beliau menambahnya di bulan apa? Di bulan Sya'ban dan bulan Muharram. Namun di bulan Sya'ban dan di bulan Muharram beliau tidak puasa full sebagaimana beliau berpuasa di bulan Ramadan full satu bulan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kenapa beliau menjaga puasa di hari Kamis? Ya, sebagaimana yang beliau sampaikan sendiri. Tu'radul a'mal yaumal itsnain wa yaumal khamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaimun. Ya. Amal itu akan dihadapkan kepada Allah. Akan diperiksa pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka kalau ketika amal sedang diperiksa, aku sedang berpuasa. Ini kata Nabi SAW. Ya. Juga karena apa? Karena kan ditanya Nabi, kenapa Nabi puasa Senin Kamis? Nabi menjawab, fihi wulidtu. Nah, pada hari itu aku dilahirkan. Nah, ini sunnah. Dan orang enggak boleh, ini hanya kekhususan Nabi, seseorang enggak boleh dia membuat syariat puasa sunnah di hari tertentu berdasarkan hari lahir dia. Enggak boleh. Hari lahirnya hari apa kamu? Hari Jumat. Maka tiap hari Jumat dia puasa. Enggak boleh. Ya. Dia mesti tetap ikut Senin Kamis. Walaupun itu hari lahirnya Nabi. Tapi bukan cuma sekedar hari lahir ilatnya. Itu yang tadi sabda Nabi, tu'radul a'mal yaumal Isnin wal Khamis. Fa uhibbu an tu'radu 'amali wa ana shaim. Nah, itu alasannya, ilatnya. Ya. Wa qala Ibnu Abbas menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid. Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, la yuftiru. Hah? Apa? La yuftiru apa yuftiru? La. Ada la-nya. Fi hadar wa la fi safar. Yaumul bid itu yaumul salis asyar wal rabi asyar wal khamis asyar. Ya, di setiap bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah, kenapa dinamakan yaumul bid, ayyamul bid? Karena putihnya malamnya dengan bulan di malam-malam tersebut. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Abbas la yuftir. Tidak pernah berbuka, artinya Nabi SAW senantiasa berpuasa. Nabi SAW artinya senantiasa berpuasa. Kan yuftir itu berbuka. Nabi SAW tidak pernah dalam keadaan berbuka pada hari ayyamul bid. Artinya Nabi SAW senantiasa berpuasa pada hari-hari 13, 14, 15 fi hadarin wala fi safarin. Apakah itu di ketika sedang hadar, tidak safar, maupun dalam safar. Ini Nabi Isa salam senantiasa sebagaimana ini disebutkan oleh An-Nasa'i. Ya, zakarahu An-Nasa'i. Ya. Wa kana yuhattu ala siyamiha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, wa kana yahuddu ala siyamiha. Dan dia sallallahu senantiasa mewasiatkan, menganjurkan umat untuk berpuasa di ayyamul bid tersebut. Nah, jadi beliau memotivasi umat untuk berpuasa di tiga bulan tersebut sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, ausani khadiri Rasulullah sallallahu wasallam bisalasin siyam salasi ayyamin min kulli syahrin wa raqatay duha wa an utira qabla an anam. Kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku tiga hal: berpuasa tiga hari di setiap bulan 13, 14, 15 Hijriah, gak boleh tanggal Masehi, kemudian dua rakaat duha, dan tidaklah aku tidur, dan aku senantiasa berwitir sebelum aku tidur. Ini kata Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah demikian. Ya, juga datang riwayat yang lain. Riwayat Abu Dzar. Abu Dzar menyatakan amarana Rasulullah SAW bisiyami salasi ayyamin bid. Ya, salasa asyrata wa arba asyrata wa khumsa asyrata. Itu kata Abu Dzar. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa di ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulannya. Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Wa ma siyamu asri di Hijriah, sudah dibaca belum? Hah? Sudah juga? Wa amma siyamu asridil hijjah faqad ikhtulifa anhu fihi. Ya, adapun berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah, maka diperselisihkan tentangnya. Ya, diperselisihkan. Ya. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 di 10 hari bulan Zulhijjah, kecuali tanggal 10-nya ya. Tanggal 10 enggak boleh puasa, haram. Tanggal 10, 11, 12, 13 11, 12, 13 hari Tashrik, haram puasa. Tanggal 10-nya adalah salah satu dari hari Raya Id, enggak boleh puasa. Ya. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman fil asri qat." Kata Aisyah. Ya, kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW beliau berpuasa di 10 hari saja. Nah, kemudian itu kalau tadi riwayat Aisyah ya, yaitu Aisyah yang menafikan. Ada juga riwayat yang mengisbat, yaitu riwayatnya siapa? Riwayatnya Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi juga yang menetapkan bahwasanya beliau berpuasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Aisyah enggak. Kalau kata Aisyah, Rasulullah enggak berpuasa. Nah, ini riwayat yang Aisyah di sini nafiyah, Aisyah yang menafikan. Ummu Salamah musbitah, yang menetapkan. Kaidahnya gimana? Ya, kaidahnya al-musbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Maka yang didahulukan riwayat siapa? Ummu Salamah atau riwayat Aisyah? Riwayat Ummu Salamah daripada riwayat Aisyah. Karena Aisyah menafikan, Ummu Salamah menetapkan. Nah, ya, di mana Ummu Salamah menyatakan, "Kana Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah wa yawma asyura wa thalasata ayyamin min kulli syahrin wa awwal asnain min syahri wal khamis wa awwal asnain min asyahri wal khamis." Ya, kata Ummu Salamah, ya, Rasulullah SAW beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, pada hari Asyura di bulan Muharram. Ya, beliau berpuasa juga 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid, dan beliau berpuasa setiap bulan Senin Kemis. Nah, ini ada ditetapkan dari Ummu Salamah. Kalau Aisyah, kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman fil asri qat." Kata Aisyah, saya enggak pernah lihat sedikit pun Rasulullah SAW berpuasa di 10 hari Dzulhijjah. Kata Ummu Salamah, "Ya, berpuasa 9 hari, 1 sampai 9. Nah, begitu. Nah, ini dua-duanya sahih. Ya, dua-duanya sahih. Ya, kalau riwayat Aisyah tadi riwayat Muslim, kalau riwayat Ummu Salamah riwayat Abu Dawud An-Nasa'i. Keduanya sahih. Jadi yang didahulukan riwayat mana? Riwayat Ummu Salamah. Kaidahnya al-musbit muqaddam ala an-nabi. Paham sini enggak? Nah. Kemudian wa amma siyamu sittati ayyamin min Syawal. Adapun berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, fa sahha anhu, maka telah sahih dari beliau. Annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu bersabda, "Siyamuha ma'a Ramadan ya'dilu siyamad dahri." Berpuasa 6 hari Syawal bersama dengan bulan Ramadan, yang mengiringi puasa bulan Ramadan, itu nilainya sebanding dengan puasa sepanjang tahun. Ya, juga terdapat riwayat ya, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Ya. Apa maksud fa'akan nama shomat dahar? Bukan sepanjang hidup, bukan, tapi shoma asana. Itu dia berpuasa selama setahun. Nah, karena bulan Ramadan, ya, ya itu kalau dibandingin berapa? 30 hari. 30 hari. Ya. Kemudian Syawal 6 hari. 6 hari. Ya. Taib. Amal itu dilipat gandakan bi asri amsalihah. Dilipat gandakan menjadi 10. 30 kali 10 berapa? 300. Kemudian 6 hari, 6 kali 10 berapa? 60, berarti berjumlah 360. Ah, itu setahun. Setahun itu ada 360 hari. Hakada. Saya dipahami gak sini? Nah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi asri amsariha. Ya. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Nah. Ya, ini sunnah puasa Syawal. Memang berat ya. Hari kedua, hari ketiga itu masih dilalui oleh rendang. Apa? Berat. Ya. Baik. Nah, ini pendapat jumhur. Loh, kok jumhur enggak ijma? Iya, karena sebagian mazhab Malik mengingkari puasa 6 hari Syawal. Baik, berikutnya. Wa ma yaumu Asyura. Ini belum dibaca kan? Nah. Coba, tafadhol dibaca. Ya, Ainur. Wa yawma asyura'a mamnu min asraf yawma asyura'a fa innahu kana yaqra'u sawmahu ala sa'iril ayyam wa lamma qadimal madinati wujida al yahud wa lamma qadimal madinata wa qul bi qadimah kayf al qadimal madinata wa lamma qadimal madinata wujida al yahud wajadal yahuda dapati orang Yahudi lah beliau mendapati wajadal yahuda fasumuhu wa tu'azzimuhu wa tu'azzimuhu faqala nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa umira bi siyamihi wa amara bi siyamihi wa dhalika qabla Ramadan. Qabla fardi Ramadan. Falamma furida Ramadan. Ramadanu naibul fa'il. Falamma furida Ramadan faqala man syaa'a shaumahu wa man syaa'a taraktahu. Terus sallallahu alaihi wasallam. Iftaru yawma Arafata bi Arafata. Sabata an mudarika fi sahihaini. Wa ruya anhu annahu naha an sawmi Arafata bi Arafata. Rawahu ahlu sunan. Wa sahha anhu anna siyamahu Yukaffiru sanata al-madiyata wal-baqiyata Zakarahu al-muslimun Walam yakun min hadihi siyamun dahri Bal qad qala man shoman dahra La shoma wala aftara La shoma wala aftara Wa kana yadkulu ala ahlihi ma yaqulu hal indakum shay'un فإن قال لا قال إني إذا صائم. وكان أحيانا ينوي صوم تطوع. ينوي صوم مفعول صوم تطوع ثم يفطر. وأما حديث عائشة فإنه قال لها ولحفصة Iqdiya yauman makanahu. Bahwa hadisun ma'lulun. Wa kana idza nazala ala qaumin wa huwa sha'imun atamma shawma atamma siyamahu. Kama fa'ala lamma dakhala ala ummi salasa ala ummi Sulaimin, ibunya Anas itu. Lakin Ummu Sulaimin indahu bimanzilati ahli baitihi. Wafis sahihi anhu. Wafis sahihi anhu annahu qala idza du'iya ahadukum ila du'amin wa huwa sha'imun falyakul inni sha'imun. Hasbi. Amma ayat amma yaumu asyura. Adapun mengenai puasa hari Asyura. Asyura dari kata asyar, yaitu 10 di bulan Muharram, tanggal 10 di bulan Muharram. Fa innahu kana yataharra shaumahu ala sa'iril ayyam. Beliau sangat menjaga puasa Asyura tersebut dibandingkan dengan puasa di hari-hari yang lain. Ya, ini jadi jenis puasa tatawu, puasa sunnah. Ya, adalah puasa Asyura pada hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, maka para ulama menyatakan puasa Asyura itu sunnah muakkad. Itu beliau siamnya muakkad, lebih beliau ditekankan daripada puasa yang lain. Dan itu puasa Asyura itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ya, artinya dulu Ramadan itu para sahabat Rasulullah juga berpuasa, tapi belum diwajibkan. Ya, belum diwajibkan. Nabi SAW bersabda, "Man syaa'a shoma wa man syaa'a taraka." Siapa yang mau puasa, dia puasa. Siapa yang enggak, silakan enggak puasa. Ini sunnah muakkadah. Itu hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan hari di mana Fir'aun bersama kaumnya ditenggelamkan oleh Allah di hadapan mata Musa dan kaumnya di Laut Merah. Ya, maka pada hari itu Musa berpuasa. Kenapa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya, dan puasanya Nabi Musa itu tertera di Taurat. Tertera di Taurat. Hingga Rasulullah datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berpuasa. Ya, maka Nabi bertanya kepada mereka, kenapa? Maka mereka menjawab, karena hari itu fihi najjallahu Musa wa qaumah, Allah raqa Fir'aun wa qaumah. Ya, wa sama Musa syukran lillah. Padahal nasumuhu, kata Yahudi kan begitu. Nah, hari di mana Fir'aun ditenggelamkan, Musa diselamatkan. Musa berpuasa karena bersyukur, maka kami pun bersyukur. Maka Nabi bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami yang lebih berhak daripada Musa untuk mengikuti Musa daripada kalian. Ya, karena Yahudi setelah ketika di era Rasulullah itu sudah ya, banyak makar, banyak kekufuran, dan mereka sudah jadi agama kekufuran, menyembah kepada selain Allah. Nah, ya. Ketika para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, tanggal 10 itu kan Yahudi puasa tanggal itu juga. Gimana ini masa samaan?" Maka kata Nabi, "Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu." Ya, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya, atau sehari setelahnya. Ya, sebagaimana datang dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Nah, tanggal 9-nya. Atau dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Shumut tasi' wal asyir." Berpuasa tanggal 10 dan tanggal 9 dan 10. Ya. Nah, puasa Asyura ini menggugurkan dosa selama setahun. Siyamu yaumi Asyura. Ya, kata Nabi, ini ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablahu. Ya, puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar Allah menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Ya, dosa apa yang digugurkan? Dosa kecil. Kalau dosa besar itu enggak bisa digugurkan dengan amalan ini dan itu kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Taubat nasuha. Ini kalau dosa besar. Ya. Qala rahimallahu taala, beliau melanjutkan. Walamma qadimal Madinata. Ini kisahnya itu. Maka ketika Nabi datang ke Madinah, tiba di Madinah, wajad al-Yahud, beliau mendapati orang-orang Yahudi, tasumuhu wa tu'adzimuhu, berpuasa pada hari itu dan mengagungkan hari itu, tanggal 10. Maka Nabi bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami yang lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Ya, daripada kalian. Kenapa? Karena ya, agama Nabi dengan agama Musa sama, agama tauhid. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi, maka beliau adalah saudaranya Musa. Kata Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah, wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu, ibu-ibu mereka saja yang berbeda. Tapi hakikatnya para nabi bersatu. Ya. Dan kata Nabi, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Musa hari ini masih hidup, tidak ada kelapangan bagi dia kecuali dia mesti mengikuti aku, karena ada kelaziman ya, yang demikian. Nah, fasama huwa amara bisiyami, maka Nabi berpuasa di hari tersebut dan memerintahkan untuk ya, berpuasa di hari itu. Wadzalika qabla fardhi Ramadan, yang demikian itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Fala mafurina Ramadanu, maka ketika puasa Ramadan dihukum diwajibkan, qala man syaa'a shoma wa man syaa'a taraka. Maka ketika puasa Ramadan sudah diwajibkan, maka Nabi bersabda tentang puasa Allah. Barang siapa yang menghendaki silakan dia berpuasa. Barang siapa yang menghendaki enggak puasa silakan dia tidak puasa. Tinggalkan. Ini kemudian wa kana min hadhihi sallallahu alaihi wasallam iftaru yaumi arafah bi arafah, dan ya, di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa sunnah, beliau iftaru yaumi arafah bi arafah, beliau iftar iftar artinya apa? Tidak berpuasa, berbuka pada hari Arafah dengan Arafah. Ya. 9 Zulhijjah. Nabi tidak berpuasa. Kenapa? Ya karena beliau sedang di Arafah. Makanya bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah ya tidak berpuasa. Nah, yang tidak haji maka disunahkan berpuasa. Ya, yang itu fadilahnya seperti puasa puasa apa? Puasa apa? Hah. Apa? Hah? Puasa nah. Puasa dahar setahun. Wa sabata anhu dzalika fi sahihain. Telah valid yang dari beliau dalam dua kitab sahih, wa ruwiya anhu annahu naha an shaumi yaumi arba'ata bi arba'ata. Dan sahih juga dari beliau bahwasanya beliau naha melarang berpuasa pada hari Arafah bagi jamaah haji di Arafah karena kesibukan wukuf di Arafah. Ya, maka Nabi melarang para sahabat yang sedang wukuf di Arafah untuk berpuasa. Kenapa? Sebabnya adalah Arafah. Ya wukuf di Arafah. Ya. Nah, ini. Tapi kalau selain jamaah haji, nah sunnah. Mustahab. Siyamu yaumi Arafah ini ahtasibu ala Allah ya yukafir sanata allati qablaha wa sanata allati ba'da. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya diampuninya. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, ini mengenai pahala puasa Arafah. Ya, terdapat banyak riwayat mengenai hal ini. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas, dari Ummu Fadl bintul Haris. Ya. Yang menyatakan demikian. Wa sahha anhu anna siyamahu yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata. Tak sahih dari beliau bahwasanya puasa di tanggal 9 Zulhijjah itu menggugurkan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, itu dosa kecil. Itu dosa kecil. Zakarahu muslimun. Ini disebutkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Nabi apa? Khairu doa, doa u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa dari banyak doa di tanggal 9 bagi jamaah haji. Kenapa? Karena Allah turun pada hari itu. Ya. Bahkan dikatakan hari Arafah adalah hari terafdol dari hari-hari yang ada di dunia ini. Yang Allah tidaklah turun khusus pada satu hari kecuali pada hari itu ke langit dunia. Ya. Adapun jemaah haji, maka mereka tidak puasa. Ya. Maka mereka wukuf, duduk di situ, berdoa, berzikir. Ya, menegakkan khutbah Arafah. Tidak disunahkan berpuasa. Kalau jemaah haji baru. Ya. Jadi apa ilat? Enggak puasa di area Arafah. Ya karena Arafah. Apa maksudnya karena Arafah? Karena wukuf di Arafah. Berarti ini khusus untuk jamaah haji. Nah, baik, berikutnya lagi. Waqad dzukira li fitrihi bi Arafata iddatu hikamin. Dan telah disebutkan. Ya. Dan disebutkan bahwa beliau akan ketidakpuasaan beliau karena beliau tidak berpuasa. Ya. Kenapa di hari Arafah? Iddatu disebutkan beberapa hikmah. Disebabkan beberapa hikmah. Nah, kemudian min hadis sallam siyamud dahar bal qala man shama dahra la shama wala aftara. Dan bukan bagian dari bimbingan Nabi sallam puasa sepanjang tahun setiap hari selama setahun. Ya, bahkan beliau bersabda man shama ad-dahra la shama wala aftara. Barang siapa yang berpuasa sepanjang tahun maka sama tidak dengan berpuasa dan tidak berbuka. Ya. Nah, ini puasa sepanjang tahun. Jadi bukan bimbingan Nabi berpuasa sepanjang tahun. Ya. Sanah kulluha. Satu tahun penuh. La yuftir, enggak pernah berbuka, puasa terus. Ya. Selama 12 bulan. Nah, ini bukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi melarangnya. Nabi melarang hal tersebut. Ya. Bahkan terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Nabi bersabda, "Man shoma ad-dahra duyiqat 'alaihi jahannam," hakada. Ya. Na'udzubillah. Ya. Maknanya apa? Qabada qaffahu. Kemudian wakana yadkhulu. Jadi kalau mau berpuasa, banyak berpuasa, ya sehari puasa, sehari enggak. Puasanya Nabi Daud aja. Kata Nabi, afdalus siyam siyamu Daud. Karena yasumu yawman wa yuftiru yawman. Itu yang terbaik. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Belum puasa sehari, tidak puasa sehari. Ya. Wa kana sallam yadkhulu ala ahlihi wa yaqul hal innakum syai'un. Dan Nabi sallam pernah masuk kepada keluarganya, beliau bertanya, apakah kalian punya sesuatu yang bisa dimakan? Fa in qalu la qala inni idan sha'im. Apabila keluarganya menjawab enggak ada, maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Nah, ini dari sini para ulama, para fuqaha menjelaskan, kalau puasa sunnah itu boleh tanpa disertai awal niat di malam hari. Ya, selama masih belum makan. Sejak fajar shadiq. Nah, tapi kalau puasa Ramadan mesti ada niat. Nabi malam yubayyit siyam minan laili fala siyam lahu. Ya. Ada siapa yang tidak menetapkan niat puasa di malam hari, maka belum, dia tidak dianggap puasa. Tidak ada puasa baginya. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Ya, puasa sunnah boleh. Nah, ini. Nah, jadi ini dalil bahwasanya puasa sunnah tidak disyaratkan niat di malam hari. Ya. Boleh di siang hari, tapi dengan syarat dia belum makan apapun, belum minum apapun sejak tuluk fajar, terbitnya fajar. Nah, kemudian, ya, wa kana ahyanan yanwi shaumat tatawwu tsumma yuftiru ba'du. Nah, kemudian beliau Nabi SAW terkadang, ya, niat puasa sunnah, kemudian setelahnya beliau membatalkannya. Ya, beliau membatalkannya. Ya. Ya, jadi terkadang Nabi niat puasa sunnah, kemudian beliau memutus, akhirnya beliau, ya, membatalkan. Ini boleh. As-sha'imu al-mutatawwi'u aminu nafsi. Insya'a sha'ma wa insya'a aftar, kata Nabi. Ya, seorang yang sedang berpuasa sunnah itu aminu nafsi. Alam apa? Yang menjaga dirinya. Jika dia kehendaki dia puasa, jika tidak kehendaki tidak berpuasa. Nah, Nabi puasa sunnah ketika dihadiahi makanan atau diundang, maka beliau makan dan membatalkan puasa. Wa amma hadis Aisyah, adapun hadis Aisyah, ya, annahu qala laha wa li Hafsata ikdiya yawman makanahu, fa huwa hadisun ma'lul. Adapun hadis Aisyah yang menyatakan yang Nabi SAW annahu qalaha, yang Nabi bersabda kepada beliau, kepada Aisyah, wa li Hafsata, dan berkata kepada Hafsah, ikhdiya yawman makanahu. Karena Hafsah dan Aisyah membatalkan puasa sunnah, ya, Nabi bersabda kepada keduanya, ikhdiya kodoklah yauman, satu hari, makanan sebagai gantinya, karena kalian membatalkan puasa sunnah. Ini hadisnya maklul, maklul cacat, dhaif, lemah. Ya enggak benar kalau puasa sunnah kita batalin kemudian kita kodok. Nah, ya. Nah, adapun sabda Nabi kepada Aisyah dan Hafsah, dia kodoklah kalian berdua, ini enggak benar. Ketika keduanya membatalkan puasanya, maklul. Apa makna ma'lul? Dakhalathu illatun minal ilal al-ma'rufa indal muhaddisin. Hadis tersebut dimasuki oleh cacat, di antara cacat-cacat yang dikenal di kalangan ahli hadis. Nah. Wa kana idza nazala ala qaumin. Ini ya, sudah dibaca belum? Dan beliau apabila datang atau singgah ala qaumin kepada suatu kaum, wa huwa shaimun, beliau sedang berpuasa, atamma siyamah, maka beliau menyempurnakan puasanya. Ya. Kama fa'ala lamma dakhala ala Ummi Sulaimin, sebagaimana beliau lakukan ketika beliau berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ya, ibunya Anas bin Malik. Walakinna Umma Sulaimin indahu bimanzilati ahli baitihi. Namun di sisi beliau, Ummu Sulaim itu kedudukannya seperti ahli bait beliau, seperti keluarga beliau. Ya, kerabat. Ya, karena dia adalah ibunya Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu adalah pelayannya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memuliakan Ummu Sulaim. Ya, maka Nabi SAW sering mengunjunginya. Ya, sudah seperti keluarga. Dan suami Ummu Sulaim adalah sahabat Rasul, Abu Talha. Ya, Ummu Sulaim ini wanita yang luar biasa. Ketika beliau masuk Islam, beliau bercerai dari bapaknya Anas yang bernama Malik, karena bapaknya musyrik. Dia tinggalkan suaminya. Ya, demi mempertahankan tauhid. Kemudian masuk Islam. Ada seorang musyrik juga tertarik kepada Ummu Sulaim untuk menikahi. Sudah janda, sudah punya anak, sudah ada Anas. Maka Ummu Sulaim ingin berdakwah. Kata Ummu Sulaim, kamu mau nikahin saya? Maharnya apa? Maharnya kamu masuk Islam, tinggalin kekafiran kamu. Abu Talha sepakat, masuk Islam, menikah. Subhanallah. Nah, ini kisah ya Ummu Sulaim, ketika anaknya Abu Talha, anaknya Ummu Sulaim juga, mereka menikah punya anak. Adiknya Anas, adik tiri berarti. Anaknya ini kesayangannya Abu Talha. Anaknya wafat, sakit wafat. Ya, maka Ummu Sulaim memerintahkan kepada pembantunya, jangan kasih tahu Abu Talha. Dan dia sedih. Maka Abu Talha pulang, dikasih makanan sama Ummu Sulaim, Ummu Sulaim dandan. Ya. Kemudian berjima, ditanya sama Ummu Sulaim, kalau kamu dititipin barang, terus diambil sama yang punya barang, boleh enggak dikembalikan? Oh iya, mesti dikembalikan. Itu kan punya dia. Nah, begitu juga, ini anakmu itu kan punya Allah. Sudah diambil sama Allah, kaget betul. Oh, kenapa gak kasih tahu? Udah makan enak, berjima lagi. Nah, ini subhanallah. Ya, ini ibunya Anas bin Malik. Ya, dapat pengajaran tarbiyah akidah yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Wa fi sahih anhu annahu qala idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa sha'imun falyaqul inni sha'im. Ya. Yang telah sahih dari beliau, apabila beliau diundang ke jamuan makanan, ya, beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian diundang ila ta'am untuk makan, "wa sha'imun," dan padahal dalam keadaan dia berpuasa, "falyakul in sha'im," coba katakan saja, "saya sedang berpuasa." Saya sedang berpuasa. Nah, ini ya. Di antara hak muslim ke muslim yang lainnya, ya dia memenuhi undangan. Ya, apabila seorang mengundang ke walimah, nah ini yang dikatakan wajib memenuhi undangan, itu kata para ulama undangan walimah. Walimah nikah. Maka mesti dipenuhi. Kalau tidak ada udzur, kecuali ada udzur jauh, enggak ada kendaraan, atau sulit ke tempatnya, atau di tempat walimah tersebut ada kemungkaran, musik, ikhtilat, tabarujnya wanita, bersoleknya wanita, fitnah lah. Apalagi ada orkes, nah ini boleh-boleh, enggak usah dipenuhi. Nah. Ya. Nah, kalau selain walimah itu tidak wajib kata para ulama. Boleh pilih mau datang mau enggak. Nah, kalau Nabi diundang datang, maka Nabi memenuhi undangannya. Tapi tidak mesti makan. Paham enggak? Diundang datang namanya, tidak mesti makan. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama mengomentari hadis ini. Wa kana min hadis sallam karahatu takhsisi yaumil jumu'ati bisawm. Dan Rasulullah SAW di antara bimbingan Nabi SAW, beliau memakruhkan, ya, mengkhususkan puasa hanya pada hari Jumat saja. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati ila yauman qablahu wa ba'dah. Janganlah salah seorang di antara kalian puasa di hari Jumat, puasa sunnah, kecuali sehari sebelumnya maupun sehari setelahnya. Ya. Sehari sebelumnya maupun sehari setelahnya. Ya. Jadi ada beberapa hari yang dilarang untuk puasa sunnah. Itu pertama, dua hari raya Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini jelas. Ya. Hari raya Id. Ya, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW naha'an siyami yaumain, yaumil adha wa yaumil fitr. Rasulullah SAW melarang berpuasa di dua hari Idul Fitri, Idul Adha. Ini enggak boleh. Apalagi kedua, yang puasa yang hari yang enggak boleh kita berpuasa di situ. Ayyamut Tasyrik. Hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, sehari, tiga hari selepas hari raya Idul Adha. Ya. Kata Nabi apa? Itu disebut juga Ayyamul Mina. Bainaha ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah. Karena hari-hari itu adalah hari makan, minum, dan hari-hari berzikir. Hari-hari berzikir. Datang riwayat, tapi riwayatnya dhaifah. Itu hari-hari berjima, tapi dhaif. Nah, itu dhaif hadisnya. Yang sahih makan, minum, berzikir. Ya. Dhaif, nah itu. Nah, ini yang dilarang, 5 hari. Ada berikutnya hari yang dimakruhkan. Ya. Yang di ya, yang dilarang itu ada yang haram 5 hari, ada yang makruh. Nah, yang haram itu masuknya dilarang juga. Ya. Yang haram 5 hari, 2 hari Raya'id, 3 hari Tasyrik. Ada yang makruh. Ini sebenarnya garis Nabi melarang, tapi tidak sampai kepada dosa kalau berpuasa di situ. Ya, nah ini kapan seorang dikatakan melakukan hal yang makruh, apabila seorang memufradkan apa ya, menyendirikan puasa hari puasa tersebut pada selain hari yang lainnya. Semisal puasa hari Jumat, ya puasa hari Jumat. Nabi bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal Jumat illa yauman qablahu aw ba'dahu. Ya, jangan puasa di hari Jumat kecuali sebelumnya maupun sehari setelahnya. Ya. Kemudian apalagi Nabi memakruhkan, ini gak sampai haram, yaitu apa? Puasa pada hari Syak. Wada pada hari hari Syakban. Ya. Yaumu Syakban. Sehari menjelang Ramadan. Nah, ini enggak boleh. Makruh. Ya, kata Nabi apa? La tuqaddimu Ramadan bi shaumin aw yaumin wala yaumin illa rajulun kana yasumhu shauman falyasumhu. Ya, janganlah kalian dahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang sudah biasa puasa, silakan dipuasa. Arti puasa Nabi Daud. Nah, ini yaumu Syak, sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ya. Nah, itu hari-hari yang dimakruhkan. Ya. Nah, kenapa hari Jumat makruh? Karena itu adalah hari raya Id, Id pekanan. Id pekanan. Maka pada hari itu seorang muslim menampakkan kegembiraan, makan, bertakwa pada Allah. Bahkan ya dianjurkan bagi yang telah beristri membuat mandi istrinya. Nah, istrinya buat mandi apa diapain? Dikotorin bajunya. Ah, jomblo enggak paham. Hah? Atau pura-pura enggak paham. Nah. Ya, kenapa Rabi senyum-senyum? Hah? GR amat antum. Nah. Ya, Raymond, jangan pura-pura bengong begitu, Raymond. Seolah-olah bengong begitu. Santai aja. Faslun fi hadhihi sallam fil i'tikaf. Ini pasal bimbingan Nabi sallam terkait tentang i'tikaf. Ini diantara tawabi' dari puasa Ramadan, selain terawih, sedekah, baca Quran, ya juga ada i'tikaf 10 hari terakhir di masjid. Ya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jauhi istri. Nabi SAW ngencengin ikat pinggangnya, artinya ya, mengurangi atau bahkan tidak jima dengan istri di malam hari Ramadan. Kenapa? Mau fokus ibadah. Janganlah kalian menggauli mereka dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid. Nah, ya, i'tikaf itu apa sih? I'tikaf itu menempati sebuah tempat, masjid. Nah, ini dinamakan i'tikaf. Nah, ini sunnah Nabi SAW di hari puasa 10 hari terakhir. Namun kalau di luar Ramadan boleh gak i'tikaf? Boleh. Makanya antum kalau masuk masjid selepas sholat ada kajian, niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Loh, memangnya enggak nginep boleh? Boleh, kata para ulama. Walaupun cuma sesaat, sewaktu sholat, boleh. Nah. Ya, ini kayak gini nih, ya enggak, habis sholat subuh kita sini. Niat i'tikaf. Ya, niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini penting ini. Ya. Namun i'tikaf itu di masjid yang di situ ditegakkan sholat berjamaah. Ya. Hai. Jangan i'tikaf ya yang tidak ditegakkan di situ sholat berjamaah. I'tikaf di mana, Bro? Pos Kamling. I'tikaf di pos Sapam. Pas ada sholat tinggal ya, kayak i'tikaf lagi dong. Nah, itu bukan i'tikaf. Ya. Itu di tempat ditegakkan sholat berjamaah. Itikaf selain masjid bid'ah, kata para ulama. Ya, nah itu orang-orang sufi itikafnya di selain masjid. Mereka di suluk-suluk mereka itikaf di madrasah mereka, di rumah mereka bikin tirai. Mereka di situ nggak bisa diganggu, ada hordeng, zikir dari pagi sampai subuh, Allah Allah Allah Allah. Itikaf di situ, nah, itu bid'ah. Itikaf di masjid. Nah, cukup kali ya. Nanti kita mulai masuk aja, bacanya panjang. Subhanallah, wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.